Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي الكرام رحمني ورحمكم الله جماعة صلاة مغرب Masjid Ar-Rayyan yang semoga dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tempatnya keliru, salah. Hal tersebut karena memang manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah fisiknya, lemah ilmunya, lemah kesabarannya, lemah azam dan keinginannya. Sementara kokoh istiqamah di atas kebaikan membutuhkan al-quwwah, membutuhkan apa? Kekuatan. Oleh karenanya kuatnya kita dengan saudara kita. Pentingnya kita membahas al-amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh ujub bangga diri. Orang yang ujub bisa sombong dan orang yang sombong sudah bangga diri. Karena orang yang ujub bangga diri itu sampai pun tidak ada pembanding dia bisa. Berbeda dengan orang yang sombong itu membanggakan diri dan menginjak orang lain. Jadi seandainya seorang yang ujub hidup di dunia sendirian, itu bisa dikatakan ujub. Tapi kalau orang sombong, harus ada yang lain. Harus ada yang lain. Kita itu lemah. Untuk istiqamah di atas agama, di atas syariat, kita perlu yang namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar di tengah kita. At-tanasuh, saling memberikan nasihat dan menerima nasihat. Dan menerima nasihat. Bijak dalam hal ini sangat penting. Karena kalau sampai kita tidak bijak, kita membantu syaitan menyesatkan saudara kita. Kalau sampai kita tidak bijak, penanganan tidak tepat, ini justru kita menjadi bala tentara syaitan membantu saudara kita tetap salah. Oleh karenanya, mengajak jangan mengejek. Kalau saudara kita dalam kondisi menurut kita kurang tepat dalam syariat, jangan diejek, diajak. Seorang yang mengajak tidak akan merendahkan. Tidak akan membongkar aib. Ini bijak dalam mengingatkan. Tegas di saat perlu tegas. Lembut di saat perlu lembut. Jadi bijak tidak harus lembut. Bijak itu artinya tepat. Bahasa Arabnya hikmah. Hikmah. Hadis terakhir yang kita sampaikan adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sahabat memakai cincin emas di jarinya. Fanaza'ahu fatarahahu. Lalu Nabi alaihi salatu wasalam mencabutnya dan membuangnya tanpa berbicara. Sudah menggunakan perbuatan. Sudah menggunakan apa? Perbuatan. Ini tegas atau lembut? Tegas. Karena disinyalir orang tersebut sudah paham hukum memakai emas itu haram bagi laki-laki. Cuman mutasahil, bermudah-mudahan. Kita kan harus membedakan mana orang yang memang bermudah-mudahan menjalankan syariat dengan orang yang memang tidak mengerti syariat. Seorang yang mengerti syariat, dia terkena hujjah. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu terhadap syariat. Walaupun dua-duanya salah. Allah berfirman, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Dan tidaklah kami mengazab sampai kami mengutus seorang rasul. Apa tugasnya rasul? Menjelaskan. Sampai jelas dan gamblang. Baru kalau tidak nurut, kami azab. Kalau tidak nurut, baru kami azab. Waqala ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadih. Salah seorang dari kalian menyengaja mengambil bara api neraka lalu diletakkan di tangannya. Berarti memakai emas untuk laki-laki dosa besar. Dosa besar. Karena disandingkan dengan ancaman neraka. Ciri-ciri dosa besar adalah dosanya diancam neraka. Faqila lirajul ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan kepada lelaki ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak pergi, khudh khatamak intafi' bih. Ambil cincinmu, dimanfaatkan. Tidak harus dipakai, bisa dijual untuk membeli bahan makanan atau pakaian dan lain-lain. Qala la wallah la akhudhuhu abadan. Tidak, demi Allah, aku tidak akan mengambilnya selama-lamanya. Wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Tidak, demi Allah, aku tidak akan mengambilnya selama-lamanya. Dalam keadaan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melemparkannya. Bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya ini dengan ketegasan. Karena ini dosa besar. Dosa besar ibarat orang bisnis itu hutang. Ibarat orang bisnis itu kerugian. Minus. Ya, kalau kewajiban itu gaji pokok. Sunnah-sunnah itu seripilan. Ya. Dosa besar ini kerugian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadi ibarat ya. Ibarat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kasih sayangnya mengingatkan, ini dosa besar, hati-hati. Dibilangin satu kali, dua kali, tiga kali, nggih-nggih mboten kepanggih. Iya, tapi tidak dilaksanakan. Ya, ini emas enggak boleh dipakai laki-laki. Nggih, iya, tapi tetap dipakai. Berarti seakan-akan kita melihat saudara kita menempelkan api neraka di tangannya. Di apa? Di tangannya. Jadi pembahasan kita di malam kali ini apa? Bijak dalam mengingatkan saudara yang salah. Karena kalau kita tidak bijak, kita akan menjadi pembantu setan menyesatkan saudara kita. Ingat, mengajak kepada kebaikan, bukan mengejek. Diingat baik-baik ya. Nah, namanya pengen ngajak kebaikan kok nyetatus di WA ngejek. Gimana saudara kita bersemangat untuk kembali kepada kebenaran kalau memang saudara kita sedang salah? Ya. Masa orang Islam sholat 5 waktu saja enggak pernah disetatus. Kan malu akhirnya. Kan apa? Malu. Betul, meninggalkan sholat itu mungkar. Benar-benar dosa sangat besar. Tapi bukan dengan mempermalukan di sosial media, media sosial. Kan begitu. Nah, bijak itu kadang tegas, kadang lembut. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegas. Sahabat Nabi yang disinyalir telah mengetahui hukum memakai cincin emas itu haram, tapi bermudah-mudahan. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mencabut terus dibuang. Terus apa? Dibuang. Jadi jangan salah paham ya Pak. Nabi keras, Nabi lembut, Nabi bijak. Nabi apa? Bijak. Sebaliknya kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapati Arab Badui kencing di pojok masjid. Kalau orang pakai cincin itu merugikan dirinya saja atau orang lain? Merugikan dirinya saja dengan melakukan dosa besar kan? Kalau orang kencing di masjid merugikan siapa Mbah? Merugikan tukang ngepel kan? Iya. Merugikan takmir, merugikan jamaah yang lain. Ya memang di zaman Nabi belum karpet seperti ini. Masih tanah. Tapi itu kan merugikan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabat hendak menegur dengan keras. Wajar ya. Sahabat menegur dengan keras itu wajar. Karena rumah Allah harus diagungkan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sungguh termasuk ketakwaan kalbu seseorang mengagungkan apa yang Allah agungkan. Allah mengagungkan masjid, maka kita wajib mengagungkan masjid. Maka dalam hadis Aisyah disebutkan amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajid fid dur wa antunadzafa wa tutayyaba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan membangun masjid di daerah-daerah. Kalau kita mampu bangun masjid segeluntung, tafadhol. Silakan. Tapi kalau enggak mampu, paling enggak urunan. Kalau enggak mampu lagi, paling enggak jadi takmir. Tidak harus marbut. Tidak harus marbot. Marbot itu bahasa Arab ya. Marbut. Artinya terikat. Jadi marbot itu terikat dengan masjid. Ya, marbut. Terikat. Terikat dengan masjid. Cara bahasa orang Purwokerto, marbot. Ya, marbot. Nah, kalau nggak bisa bangun masjid segeluntung, ya apa? Infaklah jariah dikit-dikit. Kalau nggak bisa jariah, jadilah takmir masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membangun masjid di daerah-daerah dan untuk dibersihkan serta diberi minyak wangi. Dibersihkan dan diberi minyak wangi. Kok datang orang kencing? Kencing itu minyak wangi. Ya. Pesing. Apalagi kencing orang dewasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'uhu. Stop. Jangan. Jangan ditegur di tengah proses buang air seni. Kenapa? Satu bermadarat untuk dia, karena lagi kencing di tengah-tengah kok dihentak, pasti kan nahan dia. Nahannya, nahan kencingnya itu dadaan. Seret. Sakit itu, sakit. Madorot kan? Satu. Dua, kocar kacir. Kocar kacir kan? namanya orang kaget ketika buang air kecil, ya udah malah mobat, mabit, kanan-kiri tidak jelas. tambah banyak yang kena najis. Berarti Rasulullah SAW bijak atau tidak bijak? Bijak tur cerdas. Ya. Di lapangan itu nih di lapangan loh ini ya. Karena tiba-tiba saja kencing, langsung harus jalan ini. Kecerdasan lihai di dalam mengingatkan orang itu langsung paham. Ya. Kalau kita lagi ngaji seperti ini kan baru dengar cerita ya, udah berlalu. Tapi kalau begitu beneran, real, di depan mata kan kita kadang-kadang ngeblank. Ya. Orang itu kalau di jalan melihat sesuatu peristiwa yang tadinya ngaji bainal maghrib wal isya full, ilmunya hilang semua. Tahu kalau misal di jalan kenapa-napa harus sabar, hilang semua. Hilang semua ngerutu gitu. Ya, ngerutu padahal sudah ngaji loh setiap maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya itu dia udah taklim dari satu masjid ke masjid berikutnya. Begitu ada kejadian, dia tidak langsung bisa mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Itu sering. Apalagi yang gak pernah ngaji. Ya. Ya, apalagi yang gak pernah ngaji. Yang ngaji saja kadang-kadang lupa, apalagi yang tidak pernah ngaji. Kita itu hidup di dunia. Dunia itu keras. Keras dalam arti benar-benar menghalangi kita dari akhirat. Benar-benar menghalangi kita dari akhirat. Dalam keadaan manusia tabiatnya senang kepada dunia. Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Neraka ditabiri dengan syahwat. Condong hati kita itu senang hal-hal yang justru akan mengantarkan kita ke dalam api neraka, dan surga ditabiri dengan sesuatu yang kurang nyaman di dalam apa? Hati. Ini sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Kalau sampai kita tidak bijak mengingatkan saudara kita yang salah dengan manusia yang memang asal muasalnya adalah lemah. Lemah, manusia itu lemah. Ditegur ya, malah minder, banyak enggak? Ditegur minder, ditegur malu, ditegur gengsi, ditegur malah jadi sombong. Itu kan karena kelemahan manusia. Karena kelemahan apa? Manusia. Nah, kalau tidak diterpa dengan iman, diterpa dengan taqwa, diterpa dengan ayat wal ahadis, mereka secara umum manusia tersinggung dengan apa? Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Apalagi dianggap yang mengingatkan itu di bawah level dia. Wah, anak mantu kok ngomongi. Aduh. Anak kok ngomongi bapak. Padahal bapaknya salah. Oleh karenanya, sebagai anak ketika mengingatkan orang tuanya, harus sangat bijak, harus sangat lembut, dan harus naam tutur kata yang baik. Seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ayahnya itu kafir keras. Bukan kafir biasa ini. Kafir keras. Beliau mengatakan apa? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda. Lembut kan? Ayahku. Ya. Sungguh telah datang kepadaku ilmu yang belum datang kepadamu. Lihat kalimatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu tidak merendahkan orang tuanya. Nabi Ibrahim itu bilang gini, Bapak, Bapak itu punya ilmu. Bagus. Tapi saya ini punya ilmu yang kebetulan belum sampai aja. Gitu loh, belum sampai aja ke Bapak. Kalau ini ilmu ini udah sampai ke Bapak, saya di bawahnya Bapak lagi. Gitu loh. Namanya orang, ilmu kan banyak ya. Kebetulan yang ambil itu saudara kita dulu kan gak apa-apa kan. Jadi Nabi Ibrahim dalam khitab itu tidak merendahkan, mengajak, tidak mengejek. Orang kosongan diberi ilmu ngeyel, gitu enggak. Ya, beliau bilang, "Ayah, sungguhnya datang. Aku punya ilmu nih yang kebetulan belum sampai saja ke Bapak. Fattabi'ni, ayo ikuti aku. Ahdika siratan sawiyya, akan aku tunjukkan jalan yang lurus." Jalan yang lurus. Dengan panggilan Nabi Ibrahim, ya abati, wahai ayahanda, itu pendekatan. Pendekatan kan? Panggilan itu penting. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sering, ya ayuhan nas, ya ayuhan ladhina amanu, ya ayuhan nabi. Itu tuh untuk pendekatan. Ya. Kalau cara kita kan, kalau bahasa Jawa, bocah bagus, mriki. Kan gitu ya. Bagus orang bagus sih, penting bocah bagus. Ya. Mboten nam enggak bagus seperti itu. Karena panggilan itu sudah akan melembutkan hati pendengar. Mendengar nam ini. Barakallahu fikum. Itu siasat apa politik? Ya. Siasat, bersiasat, ya. Nam ini. Jadi politik tidak semuanya jelek, ya tidak semuanya jelek dalam arti untuk seperti ini. Kalau politik praktis ya jangan, ya jangan. Kita kan perlu bersiasat dengan keluarga kita, dengan istri kita. Kalau istri kita lagi salah, gimana siasatnya? Ya, mereka, kita tahu istri itu manut kalau setelah saya begini, namanya berumah tangga 10 tahun, 20 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kan sepertinya sudah mulai memahami ya. Kalau enggak memahami berarti kita ini dablek. Kalau kita tidak memahami pasangan kita, berarti kita ini orang enggak perhatian. Ya, kita harus perhatian. Nah, istri saya marah kalau begini. Istri saya ridho kalau begini. Ini untuk peluang sebagai pemimpin untuk memasukkan instruksinya. Untuk memasukkan apa? Komandonya. Ya. Laki-laki ya wajib mengkomando istrinya, ya. Nah, karena kalau tidak bijak, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu malah kita membantu istri kita tetap salah. Tetap apa? Salah. Tegas di waktu tegas, lembut di waktu lembut. Seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Barakallahu fikum. Kita masuk hadis berikutnya ya. Hadis an Hudzaifah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi biyadihi. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah. Nabi bersumpah. Penting napa mboten? Penting sekali. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Benar-benar kalian saling memerintahkan dengan kemakrufan dan benar-benar kalian saling mencegah dari kemungkaran. Au la yushikannallahu ay yab'atsa 'alaikum iqaban minhu. Atau kalau kalian tidak kerjakan ini, hampir Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mengirimkan hukuman atas kalian darinya. Ini penegasan semua loh. Satu, sumpah. Dua, dengan lam. Namanya lam muzahlafah. Cara orang bahasa Arab. Ya, cara orang belajar bahasa Arab ini namanya lam muzahlafah. Lam muzahlafah itu litahqiq wa tawqid. Untuk mengiyakan dan menguatkan. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalian benar-benar saling memerintahkan dengan kemakrufan dan mencegah dari kemungkaran, atau kalau enggak mau, kata Nabi, atau hampir saja pasti akan Allah kirimkan hukuman darinya atas kalian. Berarti meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar pada sebuah masyarakat dan komunitas, dosa apa ini? Dosa besar. Dosa besar. cuek, bebek, tidak urus, acuh tak acuh. Keluarga saja kalau suami dan istri tidak ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, keluarga itu tidak akan baik. Suaminya tidak diingatkan, istrinya tidak diingatkan, anak-anaknya dibiarkan acuh tak acuh. Terbimbing? Tidak akan terbimbing. Tidak akan apa? Terbimbing. Oleh karenanya kalau keluarga itu broken, broken jere pecah, ya. Broken home. Umah pecah padahal cerai, ya. Nah, itu kan anak-anaknya biasanya jadi apa? Korban. Karena apa? Karena tidak ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Broken tuh enaknya chicken broken. Nah, itu. Berarti ayam geprek. Ya. Ayam geprek itu chicken broken, ya. Tapi kalau keluarga broken itu enggak bagus, ya, karena berarti al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar hilang. Hilang di situ. Walaupun sebagai anak tidak boleh beralasan untuk tidak istiqomah di atas kebaikan karena tidak dididik orang tua. Aku ini kurang didikan orang tua saya sudah cerai. Enggak boleh. Emangnya kamu siap masuk neraka? Enggak boleh alasan orang lain untuk kemudian kita tidak baik. Enggak boleh. Nabi Yusuf apa dididik oleh orang tuanya? Nabi Yusuf loh. Dari kecil dibuang di sumur, terus dibuang ke Mesir, sampai besar, sampai beliau dewasa, baru ketemu orang tuanya lagi. Kalau Nabi Yusuf beralasan, aku gak dididik Nabi Yakub lah. Saya mau futur aja. Ya, gak mau nuntut ilmu agama, gak mau belajar ilmu agama. Ya, kita tidak boleh beralasan dengan orang lain untuk tidak istiqomahnya kita. Ya, untuk tidak istiqomahnya apa? Kita. Gak boleh. Barakallahu fikum. Dan itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Dan itu kan penduduk neraka beralasan seperti itu. Ya Allah, kami ini bisanya sesat. Itu sih tokoh-tokoh itu yang menyesatkan kami. Diterima enggak sama Allah? Enggak diterima. Ya kamu yang masuk neraka, tokohnya yang masuk neraka. Sama. Ya, sama. Sama-sama masuk neraka. Jadi tidak boleh beralasan untuk tidak istiqomah karena orang lain. Saya enggak mau taklim lagi karena fulan. Lah antum tuh pengin masuk surga apa enggak? Apa taklim mesti masuk surga? Ya enggak, jangan dibalik 2 kurangi 1 jadi 1, 1 tambah 1 2 gitu kan. Bukan seperti itu. Salah satu sebab kita masuk ke dalam surga itu taklim. Kan begitu? Menuntut ilmu agama. Jadi jangan beralasan saya malas menuntut ilmu karena fulan. Karena teman. Karena ustaz. Karena keadaan dan lain-lain. Sabar. As-sabr. Ya. As-sabr. Ini. Thumma. Kemudian Nabi melanjutkan, tad'unahu fala yustajabu lakum. Kemudian kalian berdoa kepadanya lalu tidak dijawab doa-doa kalian. Jadi kalau sebuah komunitas, sebuah kampung atau suami istri doanya mental terus, dikoreksi. Jangan-jangan ini keluarga acuh tak acuh nih. Tidak ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar dalam keluarga tersebut. Jadinya suami doa tidak diterima, istri doa tidak diterima, anak-anak doa tidak diterima. Kenapa? Karena acuh tak acuh tidak ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ini saja kan tentunya apa? Sudah membuat kita khawatir ya. Khawatir. Kalau doa enggak dijawab. Doa tidak dijawab, ya. Nah, walaupun doa tidak dijawab, itu sebabnya banyak ya. Sebabnya banyak. Di antaranya kan ini ada nasnya ini. Ini riwayat Tirmizi. Hadithun Hasan. meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, dosa besar. Kemudian yang kedua, membuat doa tidak mustajab. Dan di antara yang menyebabkan doa tidak dijawab juga, ini adalah apa? Kita merasa baik alias sombong. Ya. Jadi dikisahkan di tengah Bani Israel, ada orang tuh doa sekitar 60-an tahun. Doa kok 60 tahun? Ya, lama enggak sih? Lama banget ya. Itu enggak pernah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia di suatu hari nangis-nangis, ya Allah. Aku ini lemah. Aku ini begini. Berarti kan sudah mulai sadar diri ya. Baru dijawab. Nah, kadang-kadang kan orang, aku sudah rajin ngaji, sudah rajin sholat, sudah rajin sedekah, kok doa saya enggak mustajab? Katanya ustaz-ustaz, amal soleh merupakan sebab dijawabnya doa. Saya sudah baik nih. Saya sudah hijrah. Kok enggak dijawab? Iya, ternyata masuk pada dosa berikutnya. Kejeblos lagi. Jadi, begitu kita masih meremehkan syariat, tidak dijawab karena meremehkan syariat. Tapi begitu kita mulai hijrah rajin, kita justru berdoa karena merasa berjasa kepada Allah. Akhirnya apa? Nggak dijawab juga. Makanya merasa aman dari azab Allah dosa besar, ya. Berputus asa dari rahmat Allah juga dosa besar. Ini. Barakallahu fikum. Wa fi hadzal hadis dalilun ala jawazil qasam duna ayyutlaba minal insan ayyuqsim. Di dalam hadis ini ada faedah, bolehnya bersumpah tanpa diminta. Walakin hadza la yanbaghi illa fil umur allati laha ahammiyah. Namun tidak seyogianya dilakukan kecuali pada hal-hal yang memang penting. Memang hal apa? Penting. Untuk misalnya mengklarifikasi. Penting kan mengklarifikasi? Sudah tersebar berita hoak tentang antum. Bahwa antum ya, naam mencela ulama misalnya. Wah, ini kan besar ya. Besar. Antum diberitakan mencela ulama. Antum boleh mengklarifikasi, demi Allah aku mencintai ulama dan tidak mencela mereka. Kalau ada kata-kata yang tersiratkan padanya atau tersuratkan atau jelas gamblang bahwa saya mencela, saya taubat dan rujuk demi Allah. Kan begitu. Kalau yang enggak penting ya jangan sumpah-sumpah terus. Sumpah ini saya belinya 7.000. Lah, mau untung 3.000 aja sumpah. Ya. Sumpah saya ini belum untung, sumpah. Ya. Demi Allah. Murah ya sumpahnya antum itu, murah sekali, seharga 2.500. Ya. Nah. Dan orang kalau banyak sumpah itu malah bahaya. Bahaya kenapa? Disinyalir tukang bohong. Tukang bohong dia. Ya. Walaupun kita sebagai pendengar tidak boleh menolak. Ya. Kalau dia sumpah, ya gimana lagi orang sudah sumpah atas nama Allah? Kita kalau tidak memiliki indikasi, barakallahu fikum, kita jangan menolak. Tapi kalau ada indikasi, ya tentunya kita mengusut, tidak apa-apa. Ya. Nah, ada bukti walaupun sumpah sampai 5 kali. Tapi ada bukti. Misalnya ada CCTV atau ada saksi yang melihat. Kan terbantah kan? Terbantah. Al-bayyinatu alal mudda'i wal-yaminu ala man ankar. Ya, bagi yang menuduh harus memberikan bukti. Bagi yang mengingkari harus bersumpah. Bukti dulu apa sumpah dulu? Bukti dulu kan? Kalau tidak memberikan bukti baru sumpah. Hilal ibn Umayyah radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi wa Rasulullah, istri saya berzina. Rasulullah SAW mengatakan, al-bayyinatu awhaddun ala zahrik. buktikan. Kalau tidak, kamu akan dicambuk sebagai qadzaf, sebagai tuduhan zina. Wahai Rasulullah, apakah ketika seseorang mendapati pada keluarganya kejelekan, perlu adanya saksi? Sulit ya, aib loh. Kalau dibilang istri kita dipersaksikan ketika berzina, itu kan kita juga sedih ya, aib. Wahai Rasulullah, apa perlu seorang suami itu mendatangkan saksi untuk menyaksikan itu gitu loh. Berat ini. Turun firman Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yarmuna azwajahum. Dibedakan menuduh wanita lain dengan menuduh istrinya sendiri itu beda hukumnya. Namanya li'an. Namanya apa? Li'an. Hukumnya bukan qadzaf lagi, hukumnya li'an. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan Hilal bin Umayyah dan istrinya bersumpah. Hilal bersumpah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. 4 kali memang. Saya berkata jujur. Kalau saya dusta, saya siap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat ya? Berat. Ya. Terus istrinya juga. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Kalau saya dusta, saya siap dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai ini? Sudah suami istri bersumpah di depan Nabi. Nabi mengatakan, fahal minkum mata'ib. Adakah yang mau bertobat di antara kalian? Dosa besar ini soalnya. Pasti ada yang dusta. Tidak mungkin jujur semua. Tidak mungkin jujur semua. Enggak mungkin. Masa suaminya sama istrinya benar kabeh? Enggak mungkin. Mesti ada yang dusta. Ya, fahal minkum mata'ib. Sayang enggak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Enggak usah gengsi wis. Mungkin tadi itu lagi semangat-semangatnya ngotot ngebul ya. Sekarang nih wis mulai adem. Ya. Dipikir dengan tenang. Antum tadi ngomong apa? Siap dilaknat dan siap dimurkai, bahaya. Fahal minkum mata'ib. Apakah ada yang mau bertobat? Ya, urusan kemudian nanti cerai atau enggak cerai kan urusan lain ya. Tapi ini kalau sampai antum dimurkai oleh Allah, bahaya. Sampai antum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ini? Tidak setiap orang yang bersumpah pasti jujur. Oh, berarti para sahabat bisa melakukan dosa besar, bisa, tapi bukan untuk celaan. Tapi untuk berkaca kalau kita itu juga bisa salah dan bagaimana ketika kita salah. Loh, kalau kita contohnya kita itu bening semua, malah mumet kita loh. Mumet enggak? Pusing kalau kita punya salafuna soleh, maksum semua. Bingung kita pasti. Lah, ya wong dosa nake banget, kita dosanya banyak, gimana cara bertobat? Kan gitu. Tapi bedanya kalau para sahabat itu ketika berbuat dosa dijamin tetap surga. Dijamin tetap apa? Surga. Kok bisa? Iya, karena mereka adalah orang-orang pilihan yang Allah pilih untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mendengar sahabat berbuat dosa, naam, kita tidak mencela mereka. Tidak mencela mereka. Oleh karenanya ulama sampai memberikan khutbah, ada khutbah berjudul Yunus khairun lahum. Nabi Yunus lebih baik dari mereka. Karena ada orang-orang yang menyayangkan Nabi Yunus ketika sampai lari berpaling dari kaumnya untuk kemudian sampai dilempar ke lautan. Nabi Yunus itu kan sampai naik kapal kemudian dilempar ke laut kan karena berdakwah umatnya ngeyel-ngeyel. Umatnya tidak mau nurut. Akhirnya beliau meninggalkan kaumnya. Terus akhirnya beliau kemakan ikan. Ya, kalau kita nuntut, paling enak kan nuntut ya. Ya namanya guru yang sabar lah. Gitu gak? Ya. Lah yang jenengan jadi murid ya yang adab. Ya. Jangan gurunya kon sabar. Ya iya memang guru harus sabar. Tapi kalau gurunya udah sabar, muridnya turu baik. Guli taklim turu baik. Gimana ini? Tidur saja. Ya lemas gurunya. Ya enggak? Naam. Iya. Barakallahu fikum. Dulu Imam Syafi'i itu punya murid. Masya Allah, muridnya kedul banget, Pak. Kedul itu kurang tajam dalam pemahaman. Ya. Orang mudeng-mudeng tidak paham-paham. Diterangkan 5 kali, belum paham. 10 kali, belum paham lagi. 20 kali, udah diulang-ulang 20 kali, gak paham lagi. Sampai 40 kali baru paham. 40 kali. Ya. Nah. Beliau mengatakan kalau seandainya aku mampu menyuapi ilmu seperti menyuapkan nasi saya suapin. Ya, sabar guru ya, gurunya sabar. Tuh Imam Syafi'i kayak gitu, Tad. Nah, jenengan baru pada ngantuk aja komplain. Ya. Nah, beda iman ya. Beda iman dan beda kesabaran. Karena gurunya sabarnya tidak seperti Imam Syafi'i, ya antumnya pengertian. Ya antumnya juga pengertian. Juga muridnya Imam Syafi'i juga beda kan dengan kita semua gitu. Nah, barakallahu fikum. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar sebagai ciri khas para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum untuk mendapatkan predikat khairu ummah, sebaik-baik umat, karena mereka memiliki prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ya. Tapi perlu diingat, kita ketika memerintahkan saudara kita dengan ma'ruf atau mencegah saudara kita dari kemungkaran, pertama kali diperhatikan niat memperbaiki saudaranya, bukan menghancurkan saudaranya. Antum bukan politikus. Antum itu muslim yang sayang kepada muslim yang lain. Paham ya? Itu harus ditanam. Harus ada kasih sayang. Bukan ingin menghancurkan. Bukan. Jangan. Jangan punya sifat kayak gitu. Ya. Semoga lo membongkar. Wah. Ini gimana? Semoga lo membongkar kedok-kedok yang masih ketutup. Ya. Antum itu getat sama siapa? Ya. Antum jangan jadi saudaranya setan. Senang saudaranya tetap apa? Salah. Harus ada kasih sayang. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ayyakuna qasduhu bidzalika islah akhi. Untuk memperbaiki saudaranya. Tujuannya harus itu, lal intiqama minhu walal istiqsar alaih, bukan ingin balas dendam. Bukan ingin balas dendam. Orang balas dendam itu kelihatan dari nabr sautih, dari getaran suaranya itu kelihatan orang tuh ngomong tapi pengin balas dendam itu gitu dah. Ya. Getaran suaranya itu kelihatan orang itu kalau niatnya kurang baik. Dari getaran suaranya aja beda. Biasanya ngomong itu landai, enak, sejuk. Ini enggak. Ya, gemetar itu loh. Yang tadinya kayak mobil matic sudah jadi mobil diesel, ya. Getar drrrt gitu, ya. Itu biasanya yang paham dan mengerti adalah orang yang biasa duduk dengan dia. Oh, ini orang enggak beres ini. Nabru sautika, ya. Getaran suaramu ini beda. Karena yang namanya hati memang tersimpan ya, tapi lidah ini, mimik ini merupakan gayung dan pintu hati kita. Pintu hati kita. Walal istiqsar alaih. Menegur saudara kita itu bukan karena pingin naik level. Bukan. Ya. Li'anna rubbama idza qasada al-intiqama minhu wal istiqsar alaih yu'jib bi nafsihi wa bi amalihi. Karena kalau seseorang menginginkan dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar yang dia klaim seperti itu, niatnya adalah balas dendam dan ingin naik level dari saudaranya, nanti antum punya penyakit ujub, bangga diri. Wa yuhqir akhah, kalau orang sudah bangga diri, konsekuensinya akan merendahkan saudaranya. Wa rubbama yastab'id ayyarhamahullah, dan sangat mungkin nanti dia menganggap mustahil saudaranya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana ikhwan-ikhwan? Sepertinya ini sulit untuk diluruskan kembali. Saya sangat khawatir saudara-saudara kita tidak bisa kembali ke dalam jalan yang hak. Ya, bijak, kelihatannya bijak. Tapi kalau orang yu'jib binafsih, itu akan menimbulkan seperti itu. Maaf ya, bukan sih gimana-gimana, bukan mendahului Allah ini. Tapi kalau melihat kondisinya nih, oh, tambah ruwet. Astagfirullahaladzim. Ya, jangan yu'jib binafsih, jangan antum merasa paling. Ya. Kalau merasa paling, itu kan imamnya iblis, laknatullah ta'ala. Alih, itu memang punya merasa paling, ya, merasa paling baik. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, harus ada niat baik. Membenarkan saudara kita. Namanya ingin membenarkan berarti mencari sebab-sebab yang dengannya lebih diterima nasihat-nasihat kita. Bijak dan tepat. Kalau sampai kita niatnya intiqam, balas dendam, atau ingin naik level dari saudara kita, kita nanti jatuh pada ujub. Bahwa kita merasa bersih, merasa soleh, merasa bertakwa. Sahih dalam sebuah hadis dari Nabi SAW bahwa ada seorang mengatakan kepada saudaranya, laki-laki yang lain, yang kebetulan bergelimang pada kemaksiatan. Wallah, la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni fulan. Faqalallahu azza wa jal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal berfirman, man dhalladhi yata'alla alayya an la aghfira li fulan inni qad ghafartu li fulanin wa ahbattu amalak. Rawahu Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa yang berani ta'alla alayya, berani lancang mengatakan aku tidak akan mengampuni fulan, lancang kan, aku telah mengampuni dosanya, dosa fulan, dan aku telah menggugurkan pahalanya fulan tadi yang merasa soleh. Ini salah satu sebab yastabid an rahmatillah, menganggap mustahil saudaranya dirahmati oleh Allah. Ujub binafsih. Ujub apa? Binafsih. Merasa hebat, merasa bangga diri. Seketika menasihati, merasa sulit. Akhirnya kita bangga diri. Ya. Terus gimana sih Ustadz yang benar? Yang benar adalah kita bersyukur saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah saya masih kokoh di atas sunnah. Masih bersama ulama kibar. Saya masih bersama al-haq. Saya masih di atas Islam. Itu saja. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mendoakan saudara-saudaranya dengan kelembutan di waktu-waktu mustajabah. Begitu kan? Begitu. Al-aqil syakir. Orang yang berakal itu bersyukur. La yuhqir akhah. Bukan malah merendahkan saudaranya. Lah kalau sampai kita bangga diri, justru kita yang disesatkan oleh Allah, bahaya enggak? Bahaya. Walayadzubillah. Ingat, kita itu mencari surga, bukan mencari kehormatan di mata manusia. Harus ingat-ingat. Kita mencari surga, mencari kemuliaan di mata Allah, bukan mencari kemuliaan di mata manusia. Itu udah otomatis tuh. Kalau kita dicintai Allah, di mata manusia akan dicintai. Oleh karena kita itu hati-hati dari firasat mukminin. Mungkin saudara-saudara kita itu tidak tahu kita berbuat dosa, tapi Allah lemparkan ke dalam hati-hati saudara kita itu enggak suka dengan kita. Bisa seperti itu? Bisa. Tapi jangan kemudian don-don ya. Bisa, memang bisa. Tapi jangan kemudian, oh yang orang pada sing takon ya. Itu don. Itu sikis sudah. antum kebanyakan ngarang lamun, akhirnya seakan-akan orang menjauhi. Ya. Tapi memang bisa, farasatul mukmin itu bisa diberi firasat. Ya. Tiba-tiba orang-orang itu enggak suka sama kita. Karena kalau Allah mencintai seseorang, Allah akan memerintahkan Jibril untuk mengumumkan, kemudian sumayyudha'lahul qabul fil ard. Kemudian di bumi itu dia diterima oleh orang-orang baik. Diterima sama orang-orang baik. Senang gitu orang-orang. Kalau orang jelek mah enggak dihitung ya. Orang jelek enggak dihitung. Ya. Orang baik loh nerima. Berarti sebaliknya kalau Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang, itu apa? Dia itu kecil di hati orang. Kecil di hati orang. Naam. Ini. Barakallahu fikum, na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Farasatul mukmin itu apakah tebak-tebakan magic atau sihir? Bukan. Firasat itu ada sebabnya, bukan. Kayaknya dari raut mukanya raut pemabok aja, bukan. Bukan gitu. Tapi memang apa ya, ada sebab-sebabnya gitu loh. Tidak tiba-tiba saja, antum ahli terawang. Bukan. Ya. Jadi kita paham kalau orang model ngomongnya berlebihan pasti dia gini-gini-gini kan gitu. Ya, kalau orang suka memuji-muji orang lain di hadapan kita berarti tipenya seperti ini. Kalau orang suka membanggakan dirinya di depan kita berarti orang seperti ini. Firasah. Syekh Albani rahimahullah pernah lagi ngajar gitu. Syekh Albani ini beliau mengatakan, ya kurang lebih ya, kurang lebih enggak plek banget enggak. 10 menit lagi fulan datang. 10 menit lagi fulan datang. Betulan grubu-grubu pakai sepeda datang. Ya. Grubu-grubu datang. Kok tahu Ilma Albani? Firasat beliau tajam karena yang sering terlambat ya fulan ini. Ya, fulan ini bukan karena beliau itu punya dandang apa-apa gitu terus dia tuh fulan. Bukan, ya. Nah, intinya kembali kepada permasalahan ya. Kalau kita alamru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, niatnya harus baik. Memperbaiki saudara kita dengan cara yang terbaik, jangan mengejek tapi mengajak, ya. Jangan untuk balas dendam, tuluskan kalbu kita, ya. Tuluskan kalbu kita sehingga kita tidak jatuh pada ujub, ya. Kalau kita jatuh pada ujub nanti seperti Bani Israel ini. Ya, justru dia dimurkai oleh Allah. Lah yang diprediksi enggak dimaafin malah dimaafin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Au baqad dunya huwa akhiratah. Ucapannya membuat hancur dunia dan akhiratnya. Ingat, ucapan sekarang sudah bisa diketik, ya. Ya, ucapan sudah bisa diketik, enggak voice talk, tidak hanya suara, tapi juga bisa ketikan, ya. Ketikanmu itu juga bisa jadi harimomu kan gitu katanya ya. Ya, harimau sekarang tidak hanya mulut, tapi bisa juga dengan jempol. Bisa juga dengan apa? Jempol. Waliyazubillah. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam kali ini. Kita itu sangat membutuhkan saudara kita untuk keistiqomahan kita. Maka doakan saudara-saudara kita untuk selalu kokoh di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.